وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. إخواني في الله kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullahu sami'an. Dan diantara bimbingan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang beliau arahkan, yang beliau tujukan untuk umatnya dalam sabda beliau alaihi salatu wasallam pada pertemuan sebelumnya, ta'arraf ilallahi fi rafa ya'rifka fi syiddah, kau kenali Allah, engkau kenal dengan Allah, engkau tahu kepada Allah ketika engkau berada dalam kelapangan. Niscaya Allah akan mengenalmu ketika engkau sempit. Fadzillah rahimani wa rahimakumullah. Tidak sedikit dari kalangan manusia yang banyak mengingat Allah ketika sempit, ketika ditimpa musibah, ketika ditimpa bencana, ketika mengalami kesulitan, baru dia ingat Allah. Dan hal ini pun telah disampaikan, telah difirmankan oleh Rabbuna Jalla wa'ala di kitabihi, telah difirmankan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dalam Al-Quran, فَإِذَا رَكِبُوا فِي الْفُلْكِ دَعُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ. Apabila mereka naik kapal, perahu di tengah lautan, mereka berdoa semata-mata hanya kepada Allah. Mereka mengikhlaskan agama hanya kepada Allah. Mereka ingat hanya kepada Allah. Mereka tahu, mereka sadar tidak ada yang bisa menyelamatkan mereka kecuali Allah. Pada saat itulah manusia mengikhlaskan agama kepada Allah. Akan tetapi tatkala diselamatkan oleh Allah, mereka sampai di daratan, tiba-tiba pun mereka menyekutukan Allah. Mereka lupa kepada Allah. Mereka lupa tadi barusan saja mereka sudah memohon dengan sangat kepada Allah supaya diselamatkan. Tapi tatkala lapang, manusia pun lupa kepada Rabbnya Jalla wa'ala. Dalam keadaan ikhatifillah rahimani wa rahimakumullahu jami'an, Allah memiliki hak atas kita diibadai ketika lapang ataupun ketika sempit. Ketika kita lapang, Allah memiliki hak untuk diibadai. Dan ketika sempit pun Allah memiliki hak untuk tetap diibadai. Ta'arraf ilallah fi rafa ya'rifka fi syiddah. Kenali Allah ketika engkau lapang, niscaya Allah akan mengenalmu ketika sempit. Dan diantara bimbingan beliau pula alaihi salatu wassalam, wa'alam anna ma asabak lam yakun liyukhti'ak wa ma akhta'ak lam yakun liyusibak. Dan ketahuilah bahwasanya apa yang Allah tentukan menimpamu tidak akan luput darimu, dan apa yang Allah tentukan luput darimu tidak akan menimpamu. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an, di sini kita diajari oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk beriman terhadap takdir dan ridha, rela terhadap takdir Allah. Apa yang Allah tentukan menimpa kita tidak akan luput dari kita, meskipun kita sudah berusaha supaya tidak tertimpa hal tersebut. Contoh paling mudah adalah al-maut, kematian. Seberapapun upaya seorang insan menghindari kematian, berobat ke sini, dalam negeri sudah dijelajahi, sampai pindah luar negeri, Walayyakhirallahu nafsan idza jaa ajaluha, kata Allah Subhanahu wa taala. Allah tidak akan mengakhirkan suatu jiwa apabila mau nyawa mautnya, ajalnya itu telah tiba. Sumaturaduna ila rabbikum. Kemudian kalian itu akan dikembalikan kepada Rabb kalian. Sumaturaduna ila alimil ghaibi wasyahadah. Kemudian kalian itu akan dikembalikan kepada zat yang mengetahui perkara yang ghaib dan yang nampak. Anna ma asabak lam yakun yufti'ak. Apa yang ditetapkan oleh Allah menimpamu tidak akan luput darimu, baik berupa kebaikan ataupun keburukan, baik berupa sesuatu yang mengembirakan ataupun sesuatu yang menyedihkan. Wa ma akhta'ak lam yakun yusibak. Dan apa yang luput darimu tidak akan menimpamu. Allah tentukan engkau tidak akan mendapatkan sesuatu, baik berupa kebaikan ataupun berupa kejelekan, tidak akan mampu, tidak akan terkena hal tersebut. Yang lain dapat musibah, ternyata Allah tetapkan engkau selamat. Tapi ketika Allah tetapkan engkau jatuh, engkau sakit, engkau ditimpa musibah, tidak akan ada yang mampu untuk menyelamatkanmu, tidak akan mampu yang untuk menolongmu kecuali Allah Jalla wa Ala. Tidak akan luput apa yang telah Allah tentukan, dan tidak akan mengenaimu apa yang telah Allah tentukan luput darimu, baik berupa kebaikan ataupun kejelekan. Al-iman bil qadar, iman dengan takdir. Dikatakan, diriwayatkan dari Ubadah bin Shamit radhiyallahu taala anhu. Ubadah bin Shamit radhiyallahu taala anhu ketika memberi wasiat kepada putranya, "Ya bunayya, innaka lan tajida ta'mal iman hatta ta'lam anna ma asabak lam yakun liyukhti'ak wa ma akhta'ak lam yakun liyusibak." Wahai putraku, sesungguhnya engkau tidak akan merasakan manisnya, lezatnya, tidak akan mampu mendapati rasa keimanan sampai engkau tahu bahwasanya apa yang menimpamu tidak akan luput darimu, dan apa yang luput darimu Allah tetapkan luput darimu, maka tidak akan menimpamu. Kata beliau, samituhu Rasulullah, samituhu min Rasulillah alaihi salatu wassalam. Aku mendengar hal itu dari Rasul alaihi salatu wassalam. Au kama qala radhiyallahu taala anhu warḍa. Wallahu ta'ala alamu bisawab. Ini mungkin yang bisa kita sampaikan pada kesempatan yang singkat ini. Semoga bermanfaat bagi kita semua, terutama bagi kami pribadi. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.